Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke-9 dari buku yang pertama, Durusul Lughah jilid pertama. Baik, kita langsung membaca pelajaran ke-9 di sini. Halaman 47. Ad-Darsu Tasi', pelajaran 9. Man hadzal rajul? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tuffahun. التفاح فاكهة لذيذة ما ذلك ذلك عصفور العصفور طائر صغير العربية لغة سهلة العربية لغة جميلة عمار طالب مجتهد ومحمود طالب كسلان من أنت؟ أنا طالب أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. Baik, kita coba baca satu persatu. Kalimat-kalimat yang disebutkan pada pelajaran ke-9 ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan dibaca. Man hadzal rajul? Naam, bismillah. Man hadzal rajul? Huwa Abbasun. Naam, man hadha ar-rajul huwa Abbasun. Al-akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, naam ustaz, bismillah. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun Abbasun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Naam. Al-akh Abu Saufa, silakan. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam, Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Hamidun. Berikutnya Mahal. Mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tuffahun. Naam. Ma hadha? Hadha tuffahun. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. نعم أستاذ بسم الله ما ذلك ذلك عصفور نعم ما ذلك ذلك عصفور الأخ إمام سلكن بسم الله العصفور طائر صغير العربي العربية لغة سهلة نعم العصفور طائر صغير العربية لغة سهلة Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Baik, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Taib. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Al-akhabu khansa, silakan. Bismillah. Man anta? Ana talibun. Man anta? Ana talibun. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada beberapa pembahasan, tapi pembahasan intinya ialah membahas tentang na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Setelah lewat pembahasan susunan mubtada dan khabar, kemudian susunan mudhaf, mudhaf ilaih, sekarang di sini akan dijelaskan tentang susunan na'at man'ut. Akan disebutkan penjelasan tentang na'at man'ut. Sebelumnya perlu untuk diketahui dan difahami, susunan mubtada khabar itu adalah jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Adapun susunan mudhaf, mudhaf ilaih, itu bukan kalimat sempurna, bukan jumlah mufidah, bukan jumlah mufidah, masih membutuhkan kalimat tambahan untuk menjadi jumlah mufidah. Kemudian na'at man'ut juga demikian, bukan termasuk susunan atau jumlah mufidah, bukan termasuk jumlah mufidah. Dan terkadang kalimat ini atau susunan ini, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, bisa menjadi bagian dari jumlah mufidah. Demikian pula na'at dan man'ut bisa menjadi bagian dari jumlah mufidah, kalimat sempurna. Artinya jumlah mufidah yang sudah kita pelajari adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Dan jumlah ismiyah itu komponennya, susunannya terdiri dari mubtada khabar. Mubtada khabar. Nah, mudhaf mudhaf ilaih bisa menjadi bagian dari mubtada khabar. Demikian pula na'at man'ut bisa menjadi bagian dari susunan mubtada khabar. Nah, bisa masuk dalam susunan tersebut. Tapi kalau sendirinya mudhaf dan mudhaf ilaih bukan menjadi kalimat sempurna. Na'at man'ut juga bukan kalimat sempurna. Bukan kalimat sempurna. Nah, mudhaf ilaih sudah lewat pembahasannya. Nah, sekarang pembahasan yang baru ialah susunan na'at man'ut. Na'at man'ut. Na'at itu sifat. Na'at itu sifat. Dalam istilah nahwu juga disebut dengan as-sifah. An-na'tu atau as-sifatu. Kemudian pasangannya adalah man'ut. Man'ut. Atau disebut juga dengan mausuf. Mausuf. Na'at itu kata sifatnya. Sedangkan man'ut atau mausuf ialah kata yang disifati. Yang disifati. Urutannya man'ut dulu, kemudian na'atnya. Kemudian na'at. Kata yang disifati, kemudian setelah itu disebutkan sifatnya. Man'ut, na'at. Man'ut, na'at. Urutannya demikian. Ini yang pertama dari sisi arti secara ringkas tentang man'ut, na'at. Kemudian letaknya. Man'ut dulu, kemudian disusul setelahnya dengan na'at. Lalu dari sisi ketentuan hukumnya, bagaimana kita membaca, bagaimana kita memberikan harokatnya. Kita jelaskan secara ringkas susunan man'ut na'at yang nanti kita coba terapkan pada kalimat-kalimat yang disebutkan. Kita lihat na'atnya. Na'atnya. Na'at atau kata sifat ini, na'at ini harus mengikuti man'utnya. Harus mengikuti man'utnya pada beberapa hal. Yang pertama ialah mengikuti pada mudzakkar atau muannasnya. Mengikuti man'ut pada mudzakkar atau muannasnya. Artinya na'at ini mengikuti man'ut. Kalau man'utnya itu mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, na'at juga harus mu'annas. Na'at harus mu'annas. Kemudian yang kedua, mengikuti pada jenis ma'rifat atau nakirohnya. Ma'rifat atau nakirohnya. Kalau man'utnya itu ma'rifat, maka na'at juga harus ma'rifat. Kalau man'utnya itu nakiroh, na'atnya juga harus nakiroh. Harus nakiroh. Kemudian yang ketiga ialah mengikuti pada nanti diistilahkan dengan i'rabnya, atau yang sekarang untuk mudah difahami ialah harokatnya. Harokatnya. Kalau man'utnya itu marfu, artinya berharokat dhammah untuk sementara ya, berharokat dhammah, maka na'atnya juga harus mengikuti sesuai dengan harokat man'utnya. Kalau misalnya man'utnya itu berharokat kasroh, maka na'at pun demikian, harus mengikuti. Kalau man'utnya itu berharakat fathah, na'atnya juga harus demikian, berharakat fathah. Ini secara umum ya, secara umum harokatnya harus sama. Walaupun nanti dengan adanya pembahasan-pembahasan berikutnya, terkadang harokat itu tidak sama, harokatnya tidak sama, tapi secara hukum dia sama. Apa sih contohnya? Insya Allah nanti akan ada babnya, ada babnya tersendiri. Jadi sementara ini yang perlu kita fahami untuk para pemula, na'at harus mengikuti man'ut pada jenis harokatnya. Apakah dia berharokat dhammah, atau dia berharokat fathah, atau berharokat kasroh. Nah, sekali lagi pembahasan jenis harokat ini gak sempurna sebenarnya, tapi untuk kelasnya kita sebagai pemula insya Allah cukup. Cukup. Nah, karena nanti ada contoh-contoh yang lain yang ternyata membuktikan bahwa na'at itu gak harus sama harokatnya dengan man'utnya. Tapi ini pembahasan nanti. Pembahasan nanti. Yang sudah pernah mempelajarinya insya Allah akan paham. Tapi yang belum insya Allah nanti akan ada babnya tersendiri. Nah, demikian secara ringkas ketentuan na'at. Ketentuan susunan na'at man'ut. Adapun man'ut tidak ada ketentuan tersendiri, tidak ada kekhususan sendiri. Sama layaknya mudhaf. Mudhaf juga enggak ada ketentuan pada jenis harokatnya. Kalau berkaitan dengan alif lam ataupun tanwin ada ketentuannya. Ini pada susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, kita coba lihat di sini contohnya adalah dalam halaman 47 di sini sebutkan Abbasun tajirun. Taib, ini susunan apa? Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Abbasun tajirun, ini susunan apa? Taib, dibantu. Tafadhal, Al-Akh Abu Ahmad. Susunan na'at man'ud. Susunan na'at man'ud. Tidak benar. Abbasun tajirun. Al-Akh Abu Ruqayyah bisa membantu? Al-Akh Abu Saufa, silakan. Susunan man'ut na'at. Tidak, salah. Al-Akh Ammar Abu Salman. Susunan mubtada khabar. Ahsan tabarakallahu fiik. Abbasun tajirun mubtada khabar. Mubtada khabar. Isim yang berada di awal kalimat. Di awal kalimat. Dan isimnya ini ma'rifah. Ma'rifat itu bisa nama orang, bisa berupa isim isyarah, bisa berupa kata ganti atau dhamir, juga bisa berupa kata yang diawali dengan alif lam. Dan di sini adalah nama orang, berada di awal kalimat. Maka dia sebagai mubtada. Mubtada. Kalau ada mubtada, jelas harus ada khabar. Mana khabarnya? Karena di sini ada dua kata, sangat mudah sekali untuk menentukan khabarnya. Abbas sebagai mubtada berarti tajirun sebagai khabar. Harakatnya semuanya harus marfu, mubtada harus marfu, khabar juga harus marfu. Abbasun. Nah, ini kalimat sempurna, mubtada khabar. Sekarang akan ditambah satu kata. Di bawahnya itu disebutkan Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, al-akhabu mulian ghaniyun. Tadi Abbasun mubtada, tajirun khabar. Ghaniyun di sini apa ini sebagai apa dia? Fadl, bisa jawab? Sebagai ulangi Ustaz. Naam. Ghaniyun, ghaniyun. Kalau Abbasun tadi mubtada, tajirun khabar. Sekarang ada tambahan satu kata, yaitu ghaniyun. Mudhof. Nah, kalau mudhof berarti harus mudhof ilai, ada, harus ada mudhof ilaihnya. Coba kita cek dulu. Al-Akh Imam, silakan. Bisa? Ghaniyun sebagai na'at, Ustaz. Na'at. Man'utnya mana? Tajirun. Tajirun. Ahsanta. Na'at, man'ut, kalau diartikan, itu bisa diberi tambahan kata yang. Abbas, seorang pedagang yang kaya. Walaupun tidak diharuskan. Tidak diharuskan dengan menambahkan kata yang. Nah, lihat, ini Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Contoh susunan man'ut na'at adalah kata tajirun ghaniyun. Tajirun itu man'utnya, ghaniyun itu na'atnya. Ghaniyun itu na'atnya. Kita lihat ketentuan yang telah kita sebutkan tadi. Na'at harus mengikuti man'utnya pada jenis mudzakkar atau mu'annasnya. Tajirun di sini berjenis mudzakkar, maka na'atnya pun harus mudzakkar. Tidak boleh na'atnya mu'annas kemudian disebutkan Abbasun tajirun ghaniyatun. Ghaniyatun sebagai na'at, tapi karena man'utnya mudzakkar, maka enggak pas, enggak sesuai, enggak benar kalau na'atnya itu ghaniyatun. Ghaniyatun itu untuk mu'annas. Berarti yang tepat adalah Abbasun tajirun ghaniyun. Ghaniyun. Demikian pula contoh pada Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun itu susunan mubtada khabar. Hamidun mudarrisun jadidun ini susunan mubtada khabar dan di dalamnya ada susunan na'at man'ut atau man'ut na'at. Mudarrisun jadidun. Mudarrisun sebagai khabar dan dia di sini juga sebagai man'ut. Na'atnya adalah jadidun. Jadidun. Contoh yang lain disebutkan di sini al-attufahu fakihatun ladzidatun. Atau sebelumnya al-akh Abu Syuhada hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Susunan apa ini? Susunan mubtada khabar. Mubtada khabar. Ahsanta. Mubtadanya yang mana? Hadza. Hadza. Khabarnya? Tuffahun. Tuffahun. Nah, kalau sudah tahu susunan ini mubtada khabar, berarti semuanya harus marfu. Nah, kita bisa memberikan harakatnya. Hadza tuffahun. Lalu yang berikutnya Muhammad al-Akh Muhammad Afwas di sini sebutkan contoh at-tuffahu fakihatun ladzidatun. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Naam. Silakan. Ini susunan apa ini? Na'at man'ud. Na'at man'ud. Mana na'at man'udnya yang mana? Na'atnya lazizatun. Naam, lazizatun na'atnya. Man'utnya? Man'utnya fakihatun. Fakihatun. Man'utnya fakihatun. Naam. Fakihatun dia mu'annas dan dia sebagai man'ut. Na'atnya lazizatun. Lazizatun. Taib. Al-usfuru ta'irun sagirun juga demikian. Sama pembahasannya. Usfur adalah burung kecil. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun, juga demikian sama. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah pelajar yang rajin. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah pelajar yang malas. Nah, ini ada pembahasan tersendiri, kaslanu. Taib. Sebelum membaca latihan-latihannya, bisa difahami tentang susunan na'at man'ut ini? Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Taib. Kalau tidak ada, insya Allah kita masuk pada latihan. Nanti kita temui pembahasan tentang kaslanu. Kaslanu, kenapa di sini tidak pakai tanwin? Nah, insya Allah nanti ada latihannya. Taib. Latihan pertama, ikra waktub, baca dan tulislah. Silakan Alakh Abu Khansa Banu, dibaca nomor satu. Nama Ustaz, bismillah. Muhammadun talibun qadimun. Muhammadun talibun qadimun. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan nomor dua. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Al-Akh Abu Hanan. Hanan, silakan. Naam Ustaz. Hadza darsun sahlun. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Abbas, seorang pedagang yang terkenal. Berikutnya, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bilalun muhandisun kabirun. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Nomor 6, Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Al-Inggiliziyatu lughatun sa'batun. Naam. Al-Inggiliziyatu lughatun sa'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Berikutnya nomor 7, Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam Ustaz. Anta rajulun ghaniyun. Jawabannya baik deh. La. La. Ana rajulun fakirun. Anta rajulun ghaniyun. La. Ana rajulun fakirun. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan nomor 8. Naam Ustaz. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Naam Ustaz. A'anta mudarisun qadimun. Jawabannya la. Jawabannya la, ana mudarrisun jadidun. Naam, a anta mudarrisun qadimun, la ana mudarrisun jadidun. Berikutnya al akhabu Ruqayyah, silakan. Hamidun talibun kaslanun, la huwa talibun jadidun, la huwa talibun mujtahidun. Naam. Ahamidun, ahamidun talibun kaslanu, tidak pakai tanwin, kaslanu. Oh, la huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid seorang pelajar yang malas? Bukan, dia adalah seorang pelajar yang rajin. Nah, na'at dan man'utnya yang perlu antum perhatikan di sini. Nomor satu, talibun qadimun, itu susunan na'at man'ut, pelajar yang lama. Kemudian mudarrisun jadidun, ini juga susunan na'at man'ut, jadidun sebagai na'atnya, man'utnya mudarrisun. Tabibun jadidun juga sama. Darsun sahlun, tajirun syahirun, muhandisun kabirun, lughatun sa'batun, rajulun ghaniyun, rajulun faqirun, madinatun kabiratun, mudarrisun qadimun, mudarrisun jadidun, talibun kaslanu, talibun mujtahidun. Itu semuanya susunan na'at man'ut, na'at man'ut. Jadi diingat tiga hal yang tadi kita sampaikan, na'at harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya mudzakkar, na'at harus mudzakkar. Man'utnya mu'annas, na'at juga harus mu'annas. Kalau mengikuti pada jenis ma'rifat atau nakirah, kalau man'utnya ma'rifah, na'at juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, na'at juga harus nakirah. Ma'rifah dan nakirah sudah sempat kita jelaskan sedikit tentang dua pembahasan ini. Kalau ma'rifah, ma'rifat, sementara yang perlu antum pahami, contohnya ialah nama orang. Nama orang itu ma'rifat. Kemudian kata ganti, itu juga ma'rifah. Isim isyarah, itu ma'rifah. Kemudian yang ada alif lamnya, itu ma'rifah. Itu ma'rifat. Adapun nakirah, ya sementara yang perlu antum pahami, selain daripada itu, selain daripada itu, bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan kata ganti, dan tidak diawali dengan alif lam, itu nakirah. Kemudian mengikuti pada jenis harokatnya, jenis harokatnya. Artinya kalau berharakat dhammah, maka na'at juga harus berharakat dhammah. Kalau man'utnya nanti berharakat fathah, na'at juga harus fathah. Kalau man'utnya berharakat kasroh, na'at juga harus kasroh. Taibar kalau fikum sudah selesai waktunya. Taib, sebelum kita akhiri, insyaallah latihan kedua dan latihan berikutnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita na'at man'ut. Na'at man'ut. Silakan kalau ada. Funstad mau tanya susunan mubtada khobar. Nah, silakan. Tadi di kalimat Abbasun tajirun goniyun, itu tajirunnya sebagai khobar dan sebagai man'ut ya, Ustaz? Betul. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Nah, Tapi nanti biasanya ini kedepannya kalau kita sudah betul-betul menekuni dan sudah betul-betul mempelajari kurang lebih ya berkaitan dengan ilmu nahwu, sudah bisa mengi'rabnya, sudah bisa ini dan seterusnya, itu nanti tidak disebut ini man'ut, ini man'ut, tidak disebut seperti itu. Ini mubtada, ini khabar, ini na'at, ini na'at. Man'ut itu enggak disebut. Mudhaf juga nanti enggak disebut. Yang disebut justru mudhaf ilaihnya. Artinya enggak ada pertanyaan tajirun itu sebagai apa? Oh, dia sebagai man'ut. Enggak, jawabannya bukan man'ut. Tapi jawabannya lihat di situ sebagai apa? Contoh di sini sebagai khabar. Oh, dia khabar. Khabar. Nah. Ya, kesimpulannya tadi betul. Tajirun dia sebagai khabar sekaligus merangkap sebagai man'ut. Na'atnya adalah ghaniyun. Na'atnya adalah ghaniyun. Ghaniyun dia mudzakkar, kemudian dia juga nakirah. Kemudian dia juga berharakat dhammah, sama-sama dhammah. Nah. Baik, ada yang lain silakan. Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan. Apa, mau nanya, Tad? Taib, satu dulu. Al-Akh Imam, silakan. Nanti dilanjut. Mau bertanya halaman 44, Ustaz. Iya, silakan. Latihan 4 yang nomor 4. Yang di dalam kurung itu al-falahu. Kalau dia ditambah lam, alifnya tetap ditulis enggak, Ustaz? Alifnya tetap ditulis atau enggak? Oh, naam. Tidak usah, tidak perlu ditulis, langsung di apa namanya? Disambungkan lamnya itu. Disambungkan dengan lam yang berikutnya, lil falahi. Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Taib, silakan tadi siapa tadi? Abu Hanan, silakan. Nah, Ustaz. Ya. Itu Ustaz, tadi untuk yang kaslanu itu kenapa kok enggak nun gitu ya, Ustaz? Kok jadi tolibun kaslanu? Kok beda sama manutnya ya, Ustaz? Nah. Jazakallah. Jazakallah khair. Itu ada di latihan 4 itu pembahasannya. Latihan 4. Detailnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ringkasnya kita sebutkan kaslanu itu contoh isim ghairu munsharif. Nanti ada jenis isim yang lainnya. Jadi isim itu berjenis bermacam-macam. Ada isim yang berjenis mudzakkar mu'annas, kemudian ada isim yang munsharif dan ghairu munsharif. Nanti ada lagi isim dan seterusnya. Nah, kaslanu itu termasuk bagian dari isim yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu apa? Ringkasnya, ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Kaslanun, ghadbanu, atshanu, jau'anu, ahmadu, fatimatu, khadijatu, dan seterusnya. Jadi kenapa kaslanu tidak berharokat tanwin? Karena dia disebut isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin, baik itu dhamma, fathah, ataupun kasrah. Tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Atau tambahan lagi, tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima harokat kasrah. Tidak bisa menerima harokat kasroh. Nah, itu nanti insya Allah ada babnya. Ya, begitu. Al-Akh Abu Hanan. Kesimpulannya, kaslanu adalah isim, jenis isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ada berapa jenis isim yang tidak bisa menerima tanwin? Insya Allah ada babnya tersendiri. Taib, begitu. Al-Akh Abu Hanan. Namun, Tazak Lahir. Taib, ada yang lain? Taib, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca latihan kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.